kesetiaan jiwaku, bunga dalam tidurku. Sering wajahmu terbayang, seulas bisikanmu menggoda dalam hatiku. Kala ku menatapmu, inginnya aku sayang tidur dalam pelukanmu. Hanya